إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله sidang jemaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bersama. Telah kita maklumi bersama bahwasanya semua kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku makhluknya. Itu memiliki tujuan yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Kalau Allah menciptakan kita dengan tujuan untuk menegakkan ibadah kepada Allah, berarti kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebagai wasilah, hanyalah sebagai perantara, hanyalah tempat ujian. Oleh karena itu, jika selama hidupnya kita menggunakan kehidupan ini sesuai dengan tujuan Allah, tujuan awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, menggunakan berbagai macam kesempatan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Namun sebaliknya, jika selama hidup kita kita gunakan untuk perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah, menyelisihi tujuan awal dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Di dunia ini hanyalah tempat ujian. Sedangkan darul jaza, tempat pembalasan adalah akhirat. Sedikit apapun kebaikan yang kita lakukan, sedikit apapun kejelekan yang kita perbuat, semuanya akan dibalas, akan diperlihatkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang pasti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal dengan amalan kebaikan walaupun sedikit saja, seberat zarrah, maka kelak dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal dengan amalan kejelekan sedikit saja, maka dia juga kan akan dilihat, akan diperlihatkan oleh Allah dan akan dibalas. Oleh karena itu, kalau kita ketahui bersama bahwasannya akhir dari kehidupan kita bukan hanya di dunia ini. Di dunia ini hanya tempat perantara. Ibaratnya hanya orang melakukan ujian. Bekerja. Jika dia mendapatkan nilai yang baik, maka dia akan lulus. Namun jika dia bermalas-malasan dan mendapatkan nilai yang negatif, nilai yang buruk, maka dia pun akan, dia akan tertahan. Nah, orang yang selama di dunia menggunakan kesempatannya untuk ketaatan kepada Allah, Allah akan membalas dengan apa? Dengan jannah Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang begitu, nah, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbin bashar. Nah, kenikmatan di surga yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenikmatannya itu belum pernah dilihat oleh mata. Belum pernah kita dengar dengan telinga dan belum pernah terbetik dalam hati. Walaupun sama tapi berbeda namanya. Di surga nanti ada yang namanya minuman dari susu, ada madu. Nama boleh sama, tetapi kenyataan sungguh jauh berbeda. Nah, kenyataannya sungguh jauh berbeda. Oleh karena itu kalau kita yakini, nah, di dunia ini tugas kita hanyalah memperbanyak amalan. Ada satu ada sebuah amalan. Nah, amalan yang sangat bagus, amalan yang sangat besar, amalan pembukti jika kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Memperbanyak untuk bersedekah. Memperbanyak untuk bersedekah. Kenapa kita katakan bahwasanya sedekah ini merupakan bukti keimanan kita? Karena yang namanya manusia itu diciptakan hukum asalnya, asalnya manusia itu memiliki sifat bakhil. Tahu bakhil? Kikir. Yang namanya manusia dengan susah payah mengumpulkan harta-hartanya di dunia, kemudian dia mengeluarkan begitu saja, maka asalnya manusia itu berat. Asalnya manusia itu berat. Namun karena ada keimanan di dalam hatinya, maka dia pun harus mengeluarkan itu keimanan untuk meraih apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sedekah ini merupakan ciri seorang orang-orang yang beriman. Ciri orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan bagi kita. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan generasi terbaik, generasi pertama, merupakan murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita dalam bab ini. Dalam bab bersedekah tidak tanggung-tanggung. Namanya, jangan takut untuk miskin. Jangan takut untuk apa? Kurangnya harta dengan sedekah. Sungguh tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah yang kita berikan itu sama sekali tidak akan mengurangi harta bagaimanapun banyaknya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maksudnya tidak mengurangi harta, walaupun memang kalau kita punya uang 100 ribu, kita infakkan 10 ribu berkurang atau tidak? Kenyataannya, kelihatannya 100 ribu dikurangi 10 ribu, maka tinggal 90 ribu. Itu hitungan kita. Itu hitungan manusia. Memang kurang. Tetapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ingat, barangkali yang sedikit itu terkurang 10 ribu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupinya, menggantinya. Dan itu pasti. Sudah ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَنْفَقَكُمْ مِنْ شَيْءٍ. Nah, dan apa saja yang kalian nafkahkan sedikit pun itu, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Jadi, kenapa kita tidak perlu takut akan kemiskinan dengan sedekah? Tidak takut ketika bersedekah, tidak takut dengan kemiskinan. Kenapa? Karena janji Allah itu pasti, janji Rasul itu adalah apa? Pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita akan percaya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan yang demikian? Ini yang pertama, Allah menggantinya, bukan hanya sekedar menggantinya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk dilipat gandakan. Diberikan ganti dan dilipat gandakan, bukan hanya kita mendapatkan keuntungan diganti di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sediakan pahala yang begitu besar di akhirat nanti. Subhanallah. Orang yang bersedekah itu tidak mesti banyak, tergantung kemampuannya. Nah, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِكُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalan orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang menanam satu biji benih. Paham ya? Kita bersedekah seperti orang yang nanam satu biji benih. Nah, أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dari satu benih itu akan tumbuh 7 tangkai. Akan tumbuh 7 bulir. Nah, dari 7 bulir ini, di situ terdapat ada 100 biji. Kalau kita kerikan 100 kali 7 berapa? 700. Tadi kita nanam berapa? Kita nanam 1. Dapat berapa? Dapat 700. Permisalan orang apa? Orang yang bersedekah. Dia bersedekah sedikit, akan tetapi kata Allah, Allah akan membalaskan dengan yang berlipat ganda. Bukan hanya itu, ada janji yang berikutnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Kelanjutan ayatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih melipat gandakan harta yang kita sedekahkan tadi sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang berat untuk memberikan apa? Sedekah, mengeluarkan harta. Itulah kita katakan kenapa berat dan hanya dimiliki ciri seorang yang beriman. Karena kalau bukan keimanan, mesti dia akan tidak mau mengeluarkannya. Kalau bukan karena keimanan, dia tidak akan mengeluarkannya. Tapi ingat ya, ketika kita bersedekah, harus ada yang namanya terus menjaga niat. Terus menjaga niat. Oleh karena itu, para ulama mengatakan ada di sana sedekah yang afdol dibagi-bagi oleh mereka. Di antaranya sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada sedekah secara apa? Terang-terangan. Nanti kan, kalau orang sedekah karena niatnya riya, karena ingin dilihat oleh orang lain, karena akan dikatakan dia sebagai dermawan, dia tidak akan mendapatkan pahala, bahkan dia akan mendapatkan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perhatikan. Perhatikan baik-baik, ketika kita ingin mengamalkan sebuah amalan yang besar, kita sudah mengeluarkan uang, kita sudah mengeluarkan harta kita, maka jangan sia-siakan. Jangan kita sudah rugi keluar harta, kita akan mendapatkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena niat kita yang keliru. Hanya ingin dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tubudu sadaqati fani'imma hiya. Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu kenikmatan. Maksudnya apa? Jika kita memberikan sedekah secara terang-terangan, tetapi niat kita tetap ikhlas kepada Allah. Perhatikan ya, memberikan sedekah dilihat oleh orang lain, tetapi niatnya tetap ikhlas kepada Allah mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ini kebaikan, ini kenikmatan. Wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Namun kata Allah dalam kelanjutannya, jika kalian mau bersedekah, kalian rahasiakan, kalian sembunyikan, maka kata Allah fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik daripada yang pertama. Oleh karena itu, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullahu taala pernah ditanya tentang hal seperti ini. Wahai Syekh, bagaimana jika ada seorang sahabatku yang memberikan sedekah secara terang-terangan dilihat oleh orang lain, tetapi aku tahu bahwasanya orang tersebut adalah orang yang baik agamanya, yang insya Allah dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijawab dengan seperti ini. Hukum asalnya yang namanya memberikan sedekah itu dianjurkan sembunyi-sembunyi. Akan tetapi ada kesempatan yang lain yang boleh atau mungkin dianjurkan kita memberikan sedekah secara terang-terangan. Misalnya, di tempat yang kita ada kewajiban yang namanya zakatul mal. Sebagai rukun Islam. Kalau kita sebagai Islam, kita harus meyakini 5 rukun Islam. Di antaranya apa? Menunaikan zakat. Itauz zakat. Menunaikan zakat. Ini kan? Jika kita, di tempat kita tersebut diliputi oleh orang-orang yang bakhil. Rata-rata di tempat kita itu adalah orang-orang yang bakhil. Yang susah mengeluarkan hartanya. Susah untuk bersedekah. Di sini, kita berusaha memberikan contoh kepada mereka. Di sini kita berusaha memberikan contoh kepada mereka. Kita memberikan harta kita kepada yatim piatu, kepada orang-orang miskin, pembangunan tempat-tempat yang bermanfaat, tempat ilmu, kita berikan di hadapan mereka. Untuk apa? Agar mereka mau mencontoh, namun tetap menjaga niat kita. Tetapi baik dari sisi apa? Baiknya dari sisi untuk memberikan contoh teladan kepada orang lain. Jadi ada keadaan. Namun hukum asalnya yang namanya memberikan sedekah itu lebih bagus secara sembunyi-sembunyi. Allah taala alam bisawab. Kenapa? Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berkaitan ketika manusia itu diwafatkan oleh Allah subhanahu wa taala dan semua akan wafat ketika akan datang hari kiamat. Malaikat akan meniup sebagai tanda apa? Sebagai tanda hari kiamat sudah datang. Ketika manusia semuanya diwafatkan, kemudian dibangkitkan, semuanya akan berkumpul pada satu tempat yang sangat luas, namanya Padang Mahsyar. Namanya Padang Mahsyar, semua makhluk akan berkumpul di situ. Mulai dari makhluk, dari Nabi Adam, awal makhluk yang diciptakan, sampai makhluk yang terakhir. Itu akan berkumpul di sana. Di sana nanti dijelaskan suasananya sangat mencekam luar biasa. Kenapa? Karena semua mereka tidak tahu hasil akhirnya seperti apa. Mereka menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambahkan ketika itu, matahari didekatkan satu jengkal di atas kepalanya manusia. Semuanya akan mandi dengan keringatnya. Ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Dan ada orang-orang yang di sana, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun, tujuh golongan. Ada tujuh golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada tujuh golongan yang akan dinaung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada naungannya kecuali naungan Allah. Di antara yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara tujuh golongan tersebut, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Di antaranya yang mendapat naungan adalah seseorang yang menafkahkan hartanya, memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sampai seakan-akan dia memberikan dengan tangan kanannya dalam keadaan tangan kirinya enggak tahu. Ini penggambarannya. Takribul faham, pendekatan pemahaman. Nah, hukum asalnya yang namanya memberikan sedekah, nah, itu adalah dengan secara sembunyi-sembunyi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aku lukau lihada. Astagfirullah li walakum lisa'il muslimin. Min kulli dhambin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على امتنانه والشكر له على توفيقه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وإخوانه Jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mendengarkan tentang pentingnya sedekah ini, yang perlu kita perhatikan, kita garis bawahi, sedekah itu tidaklah menunggu sampai kita punya banyak harta. Sedekah itu tidak menunggu sampai kita memiliki kemampuan. Kapan berapapun kemampuan kita, sedikit apapun harta yang kita miliki, kalau kita benar-benar ingin menerapkan ini, ingin mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, kemudian kita menyedekahkan yang sedikit tersebut dengan niat yang benar-benar tulus membantu, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi yang sedikit itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyikki min at-tamrah." Takutlah kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh dari kurma. Apa harga separuh dari kurma? Harganya berapa? Nah, enggak ada. Separuh dari kurma. Separuh dari kurma bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Lalu bagaimana dengan kita berusaha meringankan beban saudara kita yang dalam kesusahan dengan harta yang lebih daripada itu? Oleh karena itu, kata para ulama menyebutkan sebuah kaidah, disebutkan oleh mereka, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyya. Terkadang amalan itu kecil tetapi akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat kita yang ikhlas. Semakin ikhlas, maka semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan terkadang amalan yang besar ataupun besarnya, kita menafkahkan satu gunung emas sekalipun, kalau niatnya kita hanya untuk riya, dilihat oleh orang lain, tidak ada keikhlasan, maka tidak diterima oleh Allah, bahkan akan dibalas dengan siksaan oleh Allah. Kenapa? Karena dia bersedekah bukan untuk Allah, tapi hanya untuk dilihat oleh manusia. Allah murka dengan hal seperti ini. Walaupun banyak yang dia sedekahkan. Perhatikan ini. Oleh karena itu, jangan minder. Tidak menunggu apa? Tidak menunggu kaya. Lalu kira-kira ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya orang mau bersedekah namun dia punya hutang? Ya? Orang mau bersedekah, tapi dia punya hutang. Mana yang didahulukan? Mau sedekah atau bayar hutang? Perhatikan ya. Oleh karena itu kita kembalikan. yang namanya sedekah itu tidak perlu apa? Tidak harus semua harta yang kita berikan. Walaupun kita punya hutang. Yang namanya sahnya sedekah kita itu tidak ada persyaratan orang itu punya hutang atau tidak. Cuman di sini digaris bawahi, kalau kita punya hutang, kalau mau bersedekah, jangan kita bersedekah dengan semua harta kita karena khawatir apa? Tidak bisa membayar hutang. Karena kenapa? Sedekah itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Membayar hutang hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wajib dengan sunnah mana yang didahulukan? Didahulukan bayar hutang. Yang berikutnya, kalau kita mau bersedekah dalam keadaan keluarga kita adalah keluarga yang enggak punya, butuh. Ada tetangga kita dalam keadaan butuh. Mana yang kita dahulukan? Keluarga butuh. Ini butuh memang luar biasa butuhnya ya. Kemudian ada tetangga yang butuh. Mana yang kita dahulukan? Kata para ulama, bersedekah untuk keluarga itu jauh lebih afdal daripada orang lain. Ya, paham? Kenapa? Karena ini kewajibannya lebih. Sedekah sunnah, tetapi kita bersedekah kepada keluarga kita sendiri, di situ ada kelebihan. Pahala sedekah dan pahala apa? Menafkahi keluarga, pahala apa? Membuat kecintaan dengan keluarga dan menyambung hubungan silaturahmi. Paham ini? Demikian pula, mana yang lebih utama? Kita bersedekah kepada orang yang jauh dengan tetangga kita sendiri. Sama-sama butuh ya, sama-sama butuh. Maka kita katakan bersedekah kepada tetangga itu lebih utama daripada kita bersedekah kepada orang yang jauh. Kenapa? Karena dia, orang bertetangga itu punya hak. Hak apa? Hak bertetangga. Hak untuk berbuat baik kepada tetangga. Hak untuk tidak mengganggu dan menyakiti tetangga. Itu hak-hak yang diatur oleh Islam. Nah, semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurangnya, ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.